hatiku kairis. Berapa kala ku nangis merko kui wis dikaris. Tresnamu koyo telo anane mung nyerati iso ninggawe rano kowe aku seneng.